Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi aujaba 'ala bisyariati Ramadan. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Arsalahu bilhaq bashiran wa nadhira amma ba'du. Faya ibadallah, usini wa iyyakum bitaqwallah. Faqad faza almuttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan shadida. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti illaha wa rasula faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Ba'da bersyukur kepada Allah azza wa jalla dan bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seperti biasa khatib dari atas mimbar ini mengajak, menyeru, menghimbau untuk kiranya kita sama-sama meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah jalla jalaluh. Karena takwa merupakan salah satu alma mater untuk tidak pantang mundur dan menyerah dikala kita dihadapkan dengan krisis, dengan musibah, dengan berbagai macam ujian, disebabkan kita tetap berpegang teguh kepada i'tisam bihablillah, kepada tali Allah, Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ittaqillah, maka bertakwalah kita semua kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan sebenar-benarnya takwa. Ma'asyiral muslimin, sidang Jum'ah rahimakumullah. Syukur kita kepada Allah adalah syukur yang kita panjatkan secara mendalam, karena hari ini kita sudah berada di bulan yang sangat istimewa, yaitu bulan suci Ramadan. Dan kita berada di hari kedua di bulan yang penuh dengan berkah. Dan kita juga berada di hari Sayyidul Ayyam, hari yang paling baik dari seluruh hari yang Allah berikan kepada umat manusia, yaitu hari Jumat, Sayyidul Ayyam. Maka perbaikilah seluruh program amal kita, baik di bulan suci Ramadan maupun di hari Jumat, hari istimewa yang Allah berikan kepada umat Islam. Jangan sampai kemudian kita gagal melaksanakan hari ini, sebagaimana gagalnya Bani Israel ketika diberikan hari istimewanya di hari Sabtu. Mereka tidak bisa menjalankan amanah yang Allah berikan kepadanya. Kita bersyukur kepada Allah, kita umat Islam bisa berkumpul di masjid yang mulia ini dalam rangka melaksanakan kewajiban dan sunnah Nabi, yaitu melaksanakan salat Jum'ah secara berjamaah. Ma'asyiral muslimin, sidang Jum'ah rahimakumullah. Di dalam kitab Tarbiyatul Ramadan karya Profesor Dr. Raghib As-Sirjani, seorang ulama besar dari Timur Tengah, beliau memberikan arahan kepada umat Islam tentang mengapa Allah menghadiahkan puasa di bulan suci Ramadan kepada umat Islam. Setidaknya tiga hal yang dilakukan bulan suci Ramadan kepada umat Islam. Yang pertama, bahwa bulan ini adalah bulan seleksinya umat Islam, di mana umat Islam disortir oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam program yang disediakan Allah di bulan yang mulia ini, sehingga nampak nanti mana orang yang takwa kepada Allah, mana orang yang munafik, mana orang mukmin, dan mana orang-orang yang hanya mengatakan beriman dengan lisannya namun jauh dari sikap sebagai orang mukmin ketika berhadap-hadapan dengan bulan yang mulia ini. Bulan ini adalah bulan penentuan, bulan penentuan kualitas iman kita kepada Allah. Dan yang kedua yang dilakukan Ramadan, bahwa Ramadan disediakan oleh umat Islam, puasa di bulan Ramadan dihadiahkan kepada umat Islam oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan keistimewaan kepada umat Islam dibandingkan dengan umat-umat yang lainnya. Dan yang ketiga, kata Profesor Dr. Raghib As-Sirjani, Allah menghadiahkan puasa di bulan Ramadan ini untuk agar kiranya umat Islam ditarbiyah langsung oleh serangkaian program yang Allah turunkan di bulan yang istimewa ini. Karena bulan ini adalah bulan istimewa, kesalahan yang paling fatal yang sering dilakukan kaum muslimin setiap memasuki bulan suci Ramadan, mereka merasa bahwa bulan ini adalah sama dengan bulan yang lain, sehingga mereka menyikapi, mereka menyambutnya dengan cara yang biasa-biasa saja. Padahal bulan ini adalah bulan yang diistimewakan. Profesor Dr. Raghib As-Sirjani mengutip sekian banyak riwayat tentang kapan sesungguhnya puasa di bulan Ramadan ini pertama kali disyariatkan, dan kapan pertama kali surah Al-Baqarah ayat 183 itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puasa di bulan suci Ramadan diwajibkan oleh Allah pasca turunnya surah Al-Baqarah ayat 183, persisnya pada tanggal 2 Sya'ban tahun kedua Hijriah. Tahun 2 Hijriah sebagaimana kita ketahui adalah tahun di mana Nabi baru saja hijrah dari Mekah menuju Madinah, dan pada saat itu sebelumnya kaum muslimin belum pernah dipanggil oleh Allah dengan panggilan ya ayyuhalladzina aman. 13 tahun mereka belum dipanggil dengan panggilan ya ayyuhalladzina aman. Tapi begitu tahun 2 Hijriah mereka dipanggil dengan panggilan kasih sayang. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayat ini turun pada tahun kedua Hijriah pada tanggal 2 Sya'ban. Satu bulan kemudian terjadi perang besar, yaitu perang Badar Al-Kubra. Dan di bulan Sya'ban ini turun pula 4 syariat sekaligus, yang ini memberikan latar yang luar biasa, menunjukkan bahwa Ramadan Rasulullah dan para sahabat adalah Ramadan yang paling istimewa yang pernah dialami oleh seluruh kaum mukminin di atas muka bumi ini. Ramadan Nabi adalah Ramadan yang paling istimewa. Karena begitu syariat puasa di bulan suci Ramadan disyariatkan, sebelumnya kaum muslimin sudah terbiasa dengan ibadah puasa. Tetapi puasa yang mereka jalankan adalah puasa Asyura. Sebagaimana juga ketika Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah, Nabi melihat orang-orang Yahudi melaksanakan puasa Asyura ini. Kemudian Nabi bertanya kepada mereka, puasa apa yang kalian lakukan ini? Kata orang Yahudi, kami sedang berpuasa karena mensyukuri nikmat dibebaskan Bani Israel dari cengkraman Fir'aun la'natullah alaih. Maka kami berpuasa dalam rangka mensyukuri nikmat itu. Maka Rasulullah mengatakan, sesungguhnya kami lebih pantas mengikuti syariat Nabi Musa dibandingkan kalian. Maka Nabi kemudian mewajibkan puasa Asyura kepada seluruh para sahabat. Tidak lama kemudian iman kaum muslimin diuji dengan berbagai macam tantangan. Karenanya puasa di bulan Ramadan adalah puasa yang harus didasarkan pada iman, bukan didasarkan pada hawa nafsu, bukan didasarkan karena ikut-ikutan, tetapi karena iman. Kalau iman yang menjadi landasan puasa kita di bulan suci Ramadan, tidak pernah peduli kita apakah orang di sekitar kita puasa atau tidak. Tidak pernah peduli apakah orang di sekitar kita kemudian melakukan perbuatan dosa atau tidak, melakukan perbuatan maksiat atau tidak. Tidak pernah peduli di sekitar kita apakah mereka semua rajin, semua datang ke masjid untuk melaksanakan tarawih di bulan suci Ramadan atau tidak. Kita tetap konsisten bahwa puasa kita hanya mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ganjarannya, Rasulullah mengatakan, siapa orang yang berpuasa satu hari fi sabilillah, karena di jalan Allah Subhanahu wa taala satu hari, maka Allah akan jauhkan dia dari api neraka jahanam sejauh 70 musim. 70 musim gugur. Itu baru satu hari. Bagaimana kita ditempa oleh Allah, dididik oleh Allah 30 hari? Makanya Nabi SAW didatangi malaikat Jibril sambil mengatakan, bu'dun liman adrakar Ramadan. Celaka. Kalimatnya menggunakan kata bu'dun, bukan celaka biasa, tapi celaka banget. Orang yang mendapati bulan Ramadan, puasa di bulan Ramadan, kemudian dia keluar dari bulan Ramadan, falam yughfar lahu, dia tidak mendapatkan ampunan dari Allah. Maka Nabi SAW mengaminkan, fa'ammana alaihi Rasulillahi SAW. Nabi mengaminkan. Jibril makhluk yang suci, makhluk di antara para malaikat, Jibril adalah malaikat yang paling suci dan paling tinggi kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dia berdoa kepada Allah untuk kecelakaan. Kepada siapapun hamba Allah yang mendapati Ramadan, kemudian keluar dari bulan Ramadan, dia tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah Subhanahu wa taala mengatakan, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadisnya, pintu-pintu surga seluruhnya dibuka, falam yuftah minhul babu. Semua pintu-pintu surga dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala dan pintu-pintu neraka ditutup. Dan bulan ini adalah bulan di mana kita mudah sekali menyemai kebaikan. Dan puasa yang dirasakan Rasulullah dan para sahabat adalah puasa yang paling istimewa karena mereka merasa ditempa dan dididik dengan tarbiyah yang tidak pernah ada di universitas manapun kecuali universitas Ramadan ini. Mereka dibiasakan untuk bersabar, sebab sabar itu ada tiga. Yang pertama, sabar dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, sabar dalam menjauhi hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, sabar ketika Allah memberikan ujian kepadanya. Dan ketiga jenis sabar ini, kata Ibnu Rajab Al-Hambali dalam satu kitabnya, beliau mengatakan seluruhnya berhimpun pada bulan suci Ramadan. Empat syariat yang disyariatkan Allah Subhanahu wa taala di bulan Sya'ban berbarengan dengan syariat puasa. Yang pertama, puasa di bulan suci Ramadan sebagai bentuk pengistimewaan Allah kepada umat Islam dibandingkan umat-umat yang lain. Salah satunya adalah umat Yahudi dan umat Nasrani. Mereka juga puasa, tetapi puasa ini kemudian dikaitkan dengan bulan yang istimewa, yaitu bulan suci Ramadan, yang ini tidak ada pada umat-umat terdahulu. Mereka puasa umat terdahulu, kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, tetapi puasa mereka tidak pernah terkait dengan Ramadan. Tapi umat Islam diberikan keistimewaan untuk masuk di bulan suci Ramadan yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, syariat zakat. Zakat ditetapkan persis pada bulan itu juga, walaupun zakat sudah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika di Mekah, tetapi tanpa hitungan nisab yang utuh. Tapi begitu hijrah ke Madinah, zakat diwajibkan dengan hitungan nisab yang sangat rinci. Karena tujuan daripada zakat adalah husmin amwalihim sadaqat sadaqatun tutahhiruhum. Tujuan zakat adalah untuk membersihkan harta. Tentu harta yang halal. Sebab banyak fikih yang berkembang di masyarakat bahwa zakat adalah membersihkan harta yang haram. Ini tidak tepat, ini kurang tepat. Zakat itu sesungguhnya membersihkan harta kita yang halal, agar harta yang halal itu kemudian menjadi barokah yang Allah tetapkan kewajiban kita memasuki di bulan suci Ramadan. Yang ketiga, yang Allah syariatkan di bulan suci Ramadan juga dipindahkannya kiblat dari Baitul Maqdis yang semula kiblat kaum muslimin Kalau kiblat itu berarti terkait dengan ibadah sholat, puasa, zakat, sholat, dan yang terakhir diwajibkan berperang di jalan Allah, jihad fisabilillah. Setelah turun Quran surat Al-Baqarah 190, yang semula berperang itu hanya diizinkan bagi orang yang ditindas dan terzalimi, kemudian turunnya surah Al-Baqarah ayat 190, mereka diwajibkan perang secara totalitas. Maka tanggal 17 Ramadan terjadilah perang Badar Al-Kubra. Nabi memberikan keringanan bagi yang ingin berperang, bagi yang ingin berpuasa silakan di perang Badar, bagi yang tidak ingin melaksanakan puasa pun tidak mengapa. Tetapi yang menarik adalah ketika kita memotret bulan suci Ramadan dikaitkan dengan perang di jalan Allah, maka yang dimaksud adalah tentu berperang melawan hawa nafsu, itu pasti. Tetapi contoh konteks sejarah bagaimana Nabi mewajibkan, bagaimana syariat ini mewajibkan jihad secara totalitas, baik itu perang melawan hawa nafsu maupun perang secara fisik. Perang Badar adalah perang secara fisik. Tetapi setelah separuhnya dididik oleh Ramadan, mereka menjadi manusia yang sangat istimewa sekali. Mereka tidak gegabah untuk menumpahkan darah kaum muslimin. Kesalahan yang paling fatal di negeri ini adalah ketika kita diuji dengan berbagai macam tuduhan, fitnah dan teror kepada umat ini. Menjelang memasuki bulan Ramadan, syukur alhamdulillah, Allah memberikan kebesarannya dan menunjukkan tentang bagaimana kemudian syariat jihad ini dipraktikkan di masa Rasulullah SAW. Kesalahan yang paling fatal para pemimpin kita di negeri ini adalah ketika ada orang yang berbicara jihad, maka selalu dikait-kaitkan dan diidentikan dengan teroris. Ini merupakan kesalahan yang paling fatal. Sebab apa? Sebab ketika orang itu dikait-kaitkan dengan teroris, jihad dikaitkan sama dengan teroris, maka banyak orang yang takut menyampaikan jihad. Banyak orang yang menyampaikan takut tentang menyampaikan fikih jihad dengan benar. Akhirnya apa? Ketika ilmu tentang jihad itu tidak disampaikan dengan benar di kalangan umat, umat Islam tidak memahami makna jihad yang sesungguhnya, akhirnya jihad mereka serampangan. Mereka merasa sedang melakukan sebuah kebaikan yang besar, padahal mereka sedang melakukan kerusakan yang luar biasa. Ini yang terjadi di negeri kita. Oleh karena itulah, syariat jihad di masa Nabi SAW sangat berbeda dengan apa yang dipertontonkan di negeri ini. Jihad ada waktunya, puasa ada waktunya, sholat ada waktunya, zakat pun juga ada waktunya. Jika salah menempatkan waktunya, maka batallah amal ibadah tersebut. Sholat belum masuk waktu zuhur, kita sudah sholat zuhur, maka batallah sholat kita. Zakat belum waktunya kita bayar zakat, kita zakat, batal amal zakat kita. Puasa di bulan Ramadan kita lakukan di bulan Syaban, maka tidak sah puasa kita. Begitupun jihad, sembarangan mempraktekkan jihad ketika di negeri yang jelas-jelas berada dalam kedamaian, maka ini kemudian kesalahan fatal yang luar biasa, dan kebodohan ini terus terjadi di negeri kita. Dan mudah-mudahan kita umat ini diberikan tarbiyah. Menjelang masuk Ramadan, kita diajarkan, dipertontonkan dengan kejadian demi kejadian, serangkaian demi serangkaian, yang menyebabkan umat Islam diajarkan untuk bersabar. Bersabar dengan ujian dan tuduhan. Sebab Rasulullah SAW mengatakan di dalam sebuah hadisnya, bahwa sesungguhnya, Shaumus syahrus sabru wa thalathatun ayyamin kulli syahr yudhibna wahras sadri. Puasa di bulan Ramadan adalah bulan kesabaran, dan 3 hari setiap bulan menghilangkan kedengkian di dalam dada kita. Puasa di bulan Ramadan adalah bulan kesabaran. Kita dituntut untuk sabar, bukan hanya sekedar sabar menahan lapar dan dahaga, tapi kita diminta untuk sekedar menahan hawa nafsunya, manakala ada orang yang sedang menantang kita, manakala ada orang yang sedang mengajak kita untuk berkelahi, manakala ada orang yang sedang menteror kita dan memfitnah kita. Kita dituntut untuk bersabar. Jangan sekali-kali kita mengatakan rofas kecuali kita mengatakan an-nasaim, sesungguhnya saya sedang berpuasa. Oleh karena itulah, persis ketika bulan suci Ramadan disyariatkan, terjadi jihad yang besar, terjadi pemindahan kiblat, terjadi kewajiban zakat, semua itu adalah dalam rangka pendidikan kepada umat Islam bahwa puasa bukan berdiri sendiri syariatnya. Dia berdiri seiring dengan tiga syariat yang lainnya. Itu menandakan bahwa puasa di bulan Ramadan harus dilaksanakan dengan iman yang kokoh, yang kuat. Sebagaimana para ulama terdahulu mereka selalu berdoa ketika menjelang masuk bulan Ramadan dengan tiga harapan yang mereka minta. Allahumma salimni ila Ramadan. Ya Allah, sampaikan saya untuk sampai di bulan Ramadan. Dan kita sudah sampai di bulan ini. Wasallimli Ramadan. Ya Allah, selamatkan saya. Tolong saya ketika sudah berada di bulan Ramadan. Tolong saya. Jangan-jangan ada amalan saya yang goyah nanti pada saat kita beramal di bulan Ramadan. Watusallimuhu minni mutaqabbala. Ya Allah, di akhir Ramadan nanti kami meminta kepadamu untuk menerima seluruh amal-amal ibadah kami. Itu kebiasaan orang-orang soleh ketika menjelang memasuki bulan Ramadan atau sudah berada di bulan Ramadan atau ingin pergi meninggalkan Ramadan. Mereka selalu meminta dengan doa dan tiga harapan itu agar kita bisa menyempurnakan ibadah di bulan suci Ramadan sebagai universitas terbaik umat Islam. Barakallahu li walakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. وتقبل الله مني ومنكم تلاوته إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الحمد لله. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر إرغاما لما جهد به وكفر أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. معاشر المسلمين sidang Jumat rahimakumullah. Di kesempatan khutbah yang kedua ini kembali khatib mengingatkan khususnya kepada diri khatib dan umumnya kepada para hadirin sekalian untuk kiranya kita sama-sama meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Azza wa Jalla. Yang mudah-mudahan dengan bekal takwa kita, kita dicukupkan di perjalanan panjang nanti saat berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Fa inna khairuz zadi taqwa. Tidak ada bekal yang paling cukup, yang paling baik ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala kecuali bekal takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itu pun, takwa itu pun menjadi tujuan daripada puasa di bulan suci Ramadan. La'allakum tattaqun, agar kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa adalah modal besar kita. Modal besar kita untuk menjalani hari-hari kita sebagai hamba Allah. Karena tanpa takwa, tentu tangan kita sangat ringan sekali melakukan perbuatan maksiat. Karena tanpa takwa, tentu mata kita sangat sulit sekali menundukkan pandangan pada manakala ada pandangan-pandangan yang bermaksiat. Karena tanpa bekal takwa itu pula, kita akan sangat sulit sekali berhadap-hadapan di satu negeri yang masih bercampur antara hak dan batil. Oleh karena itulah, mudah-mudahan bulan suci Ramadan tahun 1439 Hijriah ini sebagai harapan besar kepada kita khususnya umat Islam agar kiranya Allah senantiasa meningkatkan kualitas takwa kita kepada Allah. Sebab ketika kata takwa itu disebutkan di masa Rasul dan para sahabat, maka ekspresi para sahabat tentu berbeda-beda. Maka ketika satu sahabat dengan sahabat yang lain bertanya tentang makna takwa, mereka menjawab dengan apa yang mereka rasakan, apa yang mereka ekspresikan. Tidak seperti kita ketika khatib dari atas mimbar menyeru untuk takwa, mungkin tidak ada getaran di hati kita sedikit pun tentang betapa pentingnya takwa dalam kehidupan kita. Oleh karena itulah, di penghujung khutbah ini mari kita sama-sama bertakwa kepada Allah sebagai output daripada puasa kita di bulan suci Ramadan agar Allah senantiasa memberikan pertolongan kita sepanjang amal ibadah kita di bulan suci Ramadan. Mari kita sama-sama berdoa kepada Allah. Karena tanpa berdoa kepada Allah, tanpa pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, maka puasa kita akan menjadi sia-sia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'mahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbi lakal hamdu kama yanbagi li jalalikal karim wa azim sultanik. Allahumma gfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajah. اللهم أهله علينا باليمن والإيمان والسلامة والإسلام ربي وربك الله ربنا حبلنا من أزواجنا وذرياتنا قرة عيون واجعلنا للمتقين إماما اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وانصر المسلمين في فلسطين وانصر المسلمين في غوطة وانصر المسلمين في الشام وانصر المسلمين في كل مكان وكل زمان خصوصا المسلمين في إندونيسيا يا الله يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله يذكركم ولا ذكر الله أكبر